لتعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. أرواح والدينا والدكم وموتنا وموتكم وموت المسلمين. صلى الله عليه وسلم الحبيب عبد الله بن الحداد، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وحضر في المجلس سابقا وعبد الله فيه سابقا ولاحقان، أن الله تغشى المغفرة وبركاته وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا تستصحب شيئا مكتوبا عليه اسمه تعالى إجلالا له، ولا تعبس ولا تتكلم إلا لضرورة، ولا ترفع من ثوبك إلى القدر الذي يخشى عليه التنجس، واستتر بحيث لا يراك شخص، وابعد بحيث لا يسمع منك صوت ولا يشم لك رائحة، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا بغائط. وقد يتعذر فعل ذلك في بعض الأبنية فيغتفر المشقة. ولا تبول في الماء الراكد وإن كان كثيرا إلا عند الحاجة، ولا على الأرض سلفة ولا في مهاب الريح، كل ذلك احترازا من البول الذي عامة عذاب القبر منه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا تستصحب شيئا، dan janganlah kamu membawa sesuatu pun ketika membuang hajat, ketika masuk WC. Jangan membawa sesuatu pun maktuban alaihi ismuhu ta'ala yang tertulis di sesuatu tadi itu nama Allah Ta'ala. Ijlalan lahu, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu membawa sesuatu yang ada tulisan Allah. Coba pindah. Dan juga jangan membawa sesuatu yang di situ nama mu'adzam, ada nama yang diagungkan, nama para malaikat, nama para rasul, nama orang-orang yang soleh, para sahabat, para a'immah, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan seterusnya. Jangan membawa nama yang diagungkan dalam Islam. Kenapa? Karena nama itu harus diagungkan. Mengagungkan nama itu adalah mengagungkan zat yang mempunyai nama. Siapa orang yang mengagungkan nama Allah, maka dia berarti mengagungkan zatnya Allah. Siapa orang yang mengagungkan nama Muhammad, maka orang itu adalah menjadi orang yang mengagungkan zatnya Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang yang soleh. Jangan dianggap hanya sekedar tulisan nama, tapi itu nama daripada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang mulia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshu Muhammad Rasulullah fa kana idza dakhala al khala wada'ahu. Nabi itu punya cincin terukir di cincinnya Muhammad Rasulullah. Jadi ada tulisan Muhammad, ada Rasul, ada Allah. Jadi Muhammadnya di bawah, Rasulnya di tengah, Allahnya di atas. Sopan. Jadi kalau bawa, kalau baca dari bawah ke atas Muhammad Rasulullah. Bukan Allahnya di bawah. Tapi di atas, tuh lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu praktek pengagungan sekalipun dalam tulisan. Kemudian karena ada tulisan di situ yang mulia, jika Nabi ingin membuang hajat, dicopot cincinnya. Sahabat nggak ada yang nyuri. Kalau ada di Pasuruan hilang mungkin cincinnya itu. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan nama itu. Karena itu hati-hati, jangan dianggap nama itu hanya sekedar untuk syiar, ditulis Muhammad tapi dibuat kencing, dibuat berak, dibuat pakaian olahraga ada tulisan Muhammad. Hati-hati, nggak benar itu. Ada tulisan Aisyah, ada tulisan Asia, ada tulisan Abu Bakar, ada tulisan tidak benar. Hati-hati, bed-bed itu diteliti itu. Kalau ada nama Muhammad, hati-hati, jangan anaknya berak pakai nama Muhammad itu. Nabi mengagungkan nama yang mulia. Ya, pakaian-pakaian olahraga, hati-hati, dibuat buka aurat sambil pucu-pucu ada namanya Muhammad. Enggak benar itu, bukan syiar pelecehan. Karena itu hati-hati. Jadi jangan sampai dianggap nama itu hanya sekedar syiar. Wah, bendera tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena bendera akhirnya membentuk bal tulisannya di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibuat tendang-tendangan. Terjadi itu saudara. Keset la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terjadi, enggak sadar dianggap itu adalah syiar lambang negara. Ini bukan lambang negara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lambang tauhid. Nah, jadi jangan dianggap. Lihat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh hadis ini ala syarti al Bukhari wal Muslim. Jadi perawinya perawi pilihan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tapi perawinya perawi Bukhari Muslim. Nah, anna Nabi SAW kana idza arada hajatan kana Nabi SAW idza dakhala al khala wada'a khatamahu. Nabi itu jika hendak masuk ke WC menunaikan hajat, mencopot cincinnya karena tertuliskan nama mulia yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, diceritakan ada seseorang jalan kemudian mendapatkan tulisan Allah berserakan di bawah. Udah kotor, bercampur dengan kotoran. Orang biasa sebetulnya. Diambil, lihat begitu, ya Allah ini nama mulia ini. Dibersihkan kotorannya. Kemudian dikasih minyak wangi, dicium. Ditaruh di tempat yang mulia. Kemudian dia tidur. Ketika dia tidur, maka dia bermimpi mendengarkan satu suara menyatakan kama tayyabtani fid dunya tayyabtuka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana engkau mengharumkan aku di dunia, maka aku harumkan kamu di dunia sampai di akhirat. Bangun tidur, diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi orang yang mulia, orang yang wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat ta'zim, berkat pengagungan. Karena itu jangan asal-asalan naruh Al-Qur'an di segala tempat. Jangan asal-asalan naruh nama-nama mulia di segala tempat. Jangan asal-asalan naruh bacaan-bacaan yang baik di segala tempat. Taruhlah di tempat yang mulia. Sepatu sepak bola aja ditaruh di tempat yang rapi. Gitar aja ditaruh di tempat yang rapi. Al-Quran berserakan begitu tidak dihargai. Hati-hati. Muliakan apa yang jadi mulia di sisi Allah, maka kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala ta'bath wala tatakallam illa li daruratin. Wala ta'bath, dan janganlah kamu main-main ketika membuang hajat. wala tatakallam, dan janganlah kamu berbicara, illa li daruratin, kecuali karena sebab darurat. Wala tarfa min thawbik, dan janganlah kamu mengangkat dari bajumu, illal gadral ladhi, kecuali ukuran yang yukhsha alaihi tanajjus, yang dikhawatirkan terkena najis. Wastatir, dan tutuplah diri, bihaitsu, sekiranya la yaraka, tidak melihat kepada kamu syakhsun, seorang pun. Kalau buang hajat jangan terang-terangan di jalan. Wab'ud, dan menjauhlah kamu ketika buang hajat, bihaitsu, sekiranya la yusma'u minka sautun, tidak didengarkan darimu suara, wala yushammu laka raihah, dan tidak dicium darimu bau. Tuh, lihat bagaimana indahnya Islam. Kalau buang hajat jangan main-main. Bawa apa namanya, game board, buang hajat sambil main-main game board misalnya. Jangan main-main, sekedar aja. Jangan lama-lama, nanti akhirnya terserang penyakit kamu. Hati-hati, itu bukan tempat yang bersih, bukan tempat yang steril, itu tempat kotor. Nah, jangan berbicara kecuali karena ada hak, karena terpaksa. Jangan bicara kecuali karena terpaksa. Karena itu bagi orang yang membuang hajat dilarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal zikir itu adalah dianjurkan. Kenapa? Selain mengagungkan Allah, supaya tidak membiasakan untuk banyak bicara. Kalau ada wahing pun jangan mengucapkan alhamdulillah, dalam hati aja dah alhamdulillahnya. Kemudian kalau ada azan enggak usah jawab. Ada azan pas lagi buang hajat jawab, enggak usah jawab. Nanti setelah selesai keluar dari pada tempat buang hajat baru dijawab, sekalipun azannya udah selesai. Hah? Baik. Kemudian kalau kamu tadi itu mau buang hajat, tutupi diri sehingga tidak terbuka, terlihat aurat kamu. Sebagaimana haram bagi seseorang untuk melihat aurat, demikian juga haram bagi dia memperlihatkan aurat. Sama aja. Haram minum khamr, ya haram juga menjual atau memberikan khamr, membuat khamr juga haram. Begitu juga haram melihat aurat, haram juga menampakkan aurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani." Jika dua orang lagi membuang hajat, "falyatawara kullu wahidin minhuma," maka setiap dua orang itu hendaknya menjauh. Jangan bareng ngomong-ngomongan. Gimana bisnisnya? Cemplang, cemplung, cemplang, cemplung misalnya. Falyatawara kullu wahidin minhuma, hendaknya menjauh setiap orang di antara dua orang tadi itu, an sahibihi, daripada temannya. Wala yatahaddatsa, janganlah saling berbicara dua orang yang lagi buang hajat ini. Wala yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah murka atas perbuatan itu, marah atas perbuatan itu. Enggak benar kalau begitu itu. Hendaknya betul-betul dia tadi itu memperhatikan tutup aurat. Kita lihat kadang-kadang di beberapa masjid main dikasih apa? Dinding aja, enggak ada pintunya. Gak kelihatan mukanya, kelihatan belakangnya. Sama aja jadinya. Karena itu pakai di pintu. Bagus masjidnya, cuma tempat buang air kecil, gak pakai pintu. Padahal ditambah dikit, udah sempurna itu. Wajib menutup aurat itu. Hah? Kemudian menjauh, saling menjauh. Sekiranya tidak sampai ada orang itu terganggu dengan bau atau suara. Kalau kita lihat bagaimana orang dulu ya, ketika mereka tadi itu mengatur rumah. Orang dulu itu kalau mengatur rumah, kamar mandinya itu jedingnya di muka sendiri atau di belakang sendiri. Iya enggak? Kalau sekarang kamar mandinya di tengah rumah. Lagi mau makan, ada yang masuk kamar mandi, brot misalnya. Enggak selera dah, sate enggak selera. Hah? Lagi ada minuman seger, krocok. Kita bayangkan ya, jadi gelasnya kita ini. Orang dulu tidak, dijauhkan. Sekiranya tidak terdengarkan suara, juga tidak terdengarkan, tidak tercium bau. Wow, kamar mandinya bagus. Cuma kotorannya pengumuman ada di kali. Ya enggak benar, mengganggu juga. Kecuali kalau memang itu mengalir, sekiranya tidak iktikaf itu kotoran. Longkarinya dibuangi sampah gitu. Akhirnya kotoran yang enggak mengalir, iktikaf ada di situ. Ini enggak benar. Nah, karena itu Islam itu mengatur kita untuk kita ini bersih. Untuk kita ini rapi, untuk kita ini teratur. Enggak pantas umat Islam kotor, jorok begitu. Kumuh begitu, enggak pantas. Nah. Karena itu penting sekali untuk bagaimana mengetahui adab membuang hajat tadi itu, ya. Allah. Kemudian jangan kamu tadi itu menampak mengangkat bajumu kecuali seukuran yang sekiranya tidak kena najis. Wah, was-was, dicopot semuanya. Untuk kencing aja copot mulai atas kepala sampai bawah kaki, telanjang bulat enggak benar. Angkat yang sekiranya tidak sampai kena najis. Meminimalkan membuka aurat sekalipun sendiri. Tuh lihat bagaimana. Bukan dibuka-buka. Kalau sekarang kan sangat memprihatinkan, malah dinilai terbuka auratnya seperti Miss Wood itu. Wow, dinilai. Wow, semakin tinggi beleannya dari itu, semakin bagus nilainya. Ini enggak benar itu, enggak benar. Hal yang demikian ini adalah salah, betul. Kalau kita lihat pakaiannya orang perempuan sama orang laki sekarang, kita kadang-kadang tertawa ngelihat itu. Dia prihatin, dia tertawa. Orang laki itu auratnya akan antara pusar dan lutut, ya. Dia tambahi jadi celana panjang, tambahi lagi dengan jas atau pakai sarung. Tambah tertutup gitu orang laki. Tapi kalau perempuan, seluruh anggota badannya malah kadoan cekak. Celana pendek, kok tambah mungsret. Seharusnya yang dia tadi itu lebih banyak daripada auratnya lelaki, lebih banyak pakaiannya untuk menutup auratnya, tapi ini sampai tambah mungsret. Orang lakinya sudah pakai baju, masih dirangkepi jas lagi. Perempuannya enggak tambah buka singlet. Masya Allah. Ini satu hal yang terbalik ya. Karena itu Abdul Haddad nyatakan apa? Wa zamanun ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil ghafa. Zaman yang udah terbalik. arah muka menjadi arah belakang. Yang seharusnya begini, mungkur kabeh. Begitulah keadaan zaman yang ada sekarang ini. Seharusnya itu pakaian perempuan model begitu rapi, sopan. Tapi enggak, modelnya setengah telanjang itu yang menjadi satu kebanggaan. Subhanallah. Hah? Subhanallah. Anda lihat yang olahraga itu, yang laki-laki pakai training, pakai kaos. Yang perempuan celana cekak. Subhanallah, model. Model ini, ya. Nah, karena penting sekali untuk menjaga rasa malu itu, sekalipun sendiri. Jangan dibiasakan menghilangkan rasa malu. Karena rasa malu ini itu ada kaitan dengan iman sangat kuat. Hubungannya dengan iman sangat erat. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Perasaan malu itu bagian daripada iman. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-haya'u wal imanu qurina. Qurina fama nuzi'a ahaduhuma illa wa tabi'ahul akhar. Perasaan malu dan iman itu berbarengan terus. Tidak ada satu pun yang tercabut kecuali yang lainnya juga ikut tercabut. Gak bisa dipisah. Bareng terus. Artinya orang yang tidak punya malu berarti imannya juga tidak ada. Orang yang tidak beriman berarti tidak punya malu. Nih, contoh yang paling nyata. Pelacur tadi itu. Kok enggak malu? Dia tadi itu melayani bukan suaminya, membuka auratnya, imannya, saudara. Imannya. Begitu juga gandengan, belum kawin beda gandengan di tengah jalan padahal banyak yang menyaksikan. Dua-duanya enggak punya malu, kenapa? Imannya. Iman dan perasaan malu itu selalu bersamaan. Bukan perasaan malu itu kalau enggak bisa baca Quran malu belajar. Itu bukan malu, lecek, enggak mengakui kekurangan dirinya. Bukan perasaan malu itu kalau sholat berjamaah di masjid malu, itu lecek namanya. Bukan malu itu. Karena itu malu itu datangnya untuk kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh, kata Nabi. Perasaan malu itu semuanya positif, baik. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Perasaan malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Positif semuanya. Jadi ada perbedaan antara licik dan malu, ya. Hati-hati. Taib. Wala tastakbilil qiblata wala tastadbirha bi baulin wala bi ghaitin. Dan janganlah kamu itu menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan membelakangi kiblat bi baulin karena sebab kamu kencing. Wala bi ghaitin, dan karena sebab berak. Wa qad yata'adzar, kadang-kadang memang sulit untuk dihindari. Fi'lu dzalik, wa qad yata'adzar, kadang-kadang beralasan sulit, ya, mengerjakan itu harus menghadap kiblat atau membelakangi. Fi ba'dil abniyah, di sebagian bangunan, bangunannya kecil ini, kalau menghadap kiblat enggak bisa, miring, kecekluk nanti ini misalnya. Fayughtafar, maka dimaafkan kalau di bangunan khusus tadi itu. Lil masyakoh, karena ada masyakoh, ada kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dalam beberapa hal. Ada kemuliaan daerah. Di setiap daerah ada tempat yang mulia, yaitu masjid misalnya, tempatnya orang-orang soleh. Jangan disamakan masjid dengan pasar, dengan alun-alun. Jangan disamakan, gak sama. Kenapa? Lokasi ini dimuliakan oleh Allah. Ada kota, ada kota atau negeri yang dimuliakan oleh Allah. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Baitul Maqdis, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. negeri yang dimuliakan. Walaupun Perancis lebih bagus, walaupun Bali lebih indah pemandangannya, tetapi ini adalah daerah yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita hargai, wajib kita muliakan. Ada batu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu batu Hajarul Aswad. Ada bangunan yang dimuliakan oleh Allah, misalnya bangunan Ka'bah. Ada tanah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makamnya Rasulullah. Itu pilihan itu, yang menutupi jasad sebaik-baik makhluk. Ada kertas dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dituliskan Al-Quranul Karim, hadisnya Nabi. Dituliskan nama Allah. Ada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ada hari yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Arafah, hari kelahiran Nabi, hari-hari. Ada malam yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Isra. Ada setiap malam dimuliakan oleh Allah, Tsulutsul Akhir, untuk Qiyamul Lail, dimuliakan oleh Allah. Ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, karena di situ orang melaksanakan sholat. Sampai ada arah yang dimuliakan oleh Allah, arah kiblat. Karena itu, kalau Anda baca Quran baca kiblat, lebih afdol daripada baca Quran enggak menghadap kiblat. Karena itu kalau Anda berzikir menghadap kiblat, lebih utama daripada tidak menghadapi kiblat. Sebaliknya, dalam perbuatan yang jelek, hormati, jangan mengarah kiblat. Kencing jangan menghadap kiblat. Untuk ibadah, begitu juga jangan membelakangi. Paham nih ya? Nah, di sini bagaimana mengagungkan arah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, ada enggak yang lebih mulia dari Nabi Muhammad setelah Allah? Ada. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan Nabi Muhammad, menghinakan Nabi Muhammad. Arah Ka'bah aja, kiblat, wajib kita muliakan. Dilarang kita meremehkan, sekalipun dalam keadaan keperluan Anda, hajat Anda, kencing dan berak Anda. Apalagi sosok Muhammad Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh para malaikat Allah, yang dimuliakan oleh seluruh para nabi. Hati-hati, jangan meremehkan manusia yang satu ini. Tidak ada yang berlebihan untuk memuliakan nabi, kecuali kalau menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nih, lihat bagaimana Islam mengajarkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama melarang, hadis ini diriwayatkan oleh Salman, nahana Rasulullah sallam an nastaqbilal qibla bighaitin wala baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat karena sebab kencing atau berak. Dalam riwayat yang lain, la tastaqbilu qiblata bighaitin wala baulin walakin syarrighu ar-ghuribu. Nabi ketika di Madinah menyatakan, jangan kamu tadi itu menghadap kiblat ya, atau belakang kiblat, arah timur atau barat kalau mau berak. Loh, di Indonesia enggak bisa diterapkan itu. Arah timur dan barat sama aja menghadap kiblat dan belakangi. Itu di kota Madinah yang arah kiblatnya itu ke utara atau ke selatan. Karena itu ke timur dan ke barat berarti tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begitu yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di bangunan khusus WC, bangunan toilet misalnya, itu menghadap kiblat sekalipun enggak ada masalah untuk bangunan khusus. Tapi utamanya tidak menghadap kiblat. Karena itu orang dulu itu kalau bangun WC, WC-nya itu tidak diatur menghadap ke kiblat atau belakang kiblat, tapi ke utara atau ke selatan. Teliti wong biyen, enggak asal dekek tok. Semuanya diteliti. Loh, masa sholat saya menghadap sana, kemudian buang hajat juga menghadap ke sana juga. Nah, diatur oleh Islam, ya. Alhamdulillah, ya, kita jadikan orang Islam. Kemudian wala tabul fil ma'ir raqid, janganlah kamu itu kencing di air yang menggenang. Wa in kana katsiran, walaupun banyak. Kolam renang, kencing situ. Cok. Jangan. Kalau air sedikit haram, kalau air banyak hati-hati. Enggak benar itu. Memang makruh kalau itu di tempat kamu, kalau di tempat orang lain, orangnya enggak senang bisa haram itu. Kenapa? Karena orang itu akan jijik mandi di situ. Lah siapa mengambil berkah kencingnya kamu itu? Kalau mau kencing, angkat kaki dari tempat-tempat itu. Itu air bukan untuk dikencingi, tapi kamu boleh membersihkan najis kencing dengan air begitu. Hah? Dalam hadis Nabi menyatakan la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun wa la yabulanna fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Jangan kamu kencing di air yang tidak mengalir sekalipun banyak. Setelah kamu kencing mandi di situ. Tikus saya nih, kencing berak mandi juga di situ. Ya jangan, tuh lihat bagaimana Islam mengajarkan supaya kita ini kebersihan. Enggak benar begitu. Kita lihat kadang-kadang ada di satu daerah air danau misalnya, ya, banyak. Wah, di situ kotoran jadi di situ, cuci pakaian juga ada di situ, makan minum juga air ada di situ. Kumuh jadinya. Tuh lihat bagaimana Islam mengatur. Enggak benar itu. Akhirnya terjadi penyakit macam-macam. Terjadi penyakit kudis, gatal, terjadi nanti penyakit tipes, penyakit muntaber dan macam-macam. Ini karena kurangnya ada satu kebersihan. Hah? Kemudian illa indal hajah wala al ardi salibah, janganlah kamu kencing di tanah yang atos. Kenapa? Takut nyiprat airnya. Wala fi mahabirri, dan jangan kamu kencing ada di tempat mengembusnya angin. Kenapa? Kamu kencing, seret. Kena yang lainnya atau kena bagian kamu nanti. Kullu dzalik, semuanya itu ihtirazan karena menghindar minal bol, daripada kencing. Alladhi amatu adzabil qabri minhu, yang mana kebanyakan adab kubur karena sebab kurang perhatian daripada kencing. In amatu adzabil qabri minal bol, kata Nabi. Kebanyakan orang diadab di kubur gara-gara kencingnya enggak beres. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Kemudian melihat ada dua kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, penghuni dua kuburan ini diadab oleh Allah. Adab kubur itu ada, hati-hati. Innahuma la yu'adzaban, penghuni dua kubur ini diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzaban min kabir, keduanya ini dia tidak merasa berbuat dosa besar sehingga diadab, padahal itu dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah satu di antara penghuni dua kubur ini, dia itu suka menfitnah, suka mengadu domba. Hati, orang suka ngadu domba calon untuk diadab di kubur itu. Wa amal akhar fakana la yastanzihu, ada riwayat la yastabri'u minal bol, yang kedua kurang hati-hati kalau kencing. Karena itu khususnya yang tua-tua kalau kencing sampai tuntas, istibra namanya. Jadi kalau kencing setelah selesai, mungkin dengan dehem sehingga tuntas. Kadang-kadang dengan jongkok sambil berdiri, kemudian jongkok lagi supaya tuntas. Biasanya orang tua enggak tuntas gitu, hanya ada cara menurut masing-masing lah. Nabi juga memberikan cara dengan nater. Nater itu maaf, dari bawah dipijit, kemudian di perut sampai keluar. Tiga kali menurut ke hajatnya, menurut yang sekiranya bisa selesai tuntas begitu. Mungkin dengan jalan-jalan begitu. Jadi karena mungkin ada gejala penyakit prostat atau yang lainnya, ada gangguan sehingga tuntas. Kenapa? Kurangnya tuntas daripada membuang hajat kencing tadi itu bisa mengakibatkan adab kubur. Begitu juga ketika membuang hajat, mensucikannya harus bersih. Nah, mudah-mudahan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga insya Allah kita semua menjadi orang selamat dunia akhirat.